sepi bila kau jauh sayang. Hidupku serasa kosong dan hampa tanpa dirimu di sisiku. Sayang, ku rindu belai manja jarimu sayang. Entahlah aku terbang.